بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. الإخوة في الله حفظكم الله جميعا. Pada pagi hari ini seyogianya kajian Ustaz Rahmat. Berhubung beliau tidak hadir, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Al-Wabil Sayyib. Dan ini ada dua sisa kitab. Siapa yang mau pegang aja, baca. Bukan untuk dimiliki. Nah, Ta'ala Zubair Khuzwahidan. Ah, satu lagi, Fatah. Ta'ala anta ya Fatah, khuz. Antum mendekat, jauh kali. Khudada. Halaman 14, Sofar Bata'ash. Pada kajian hari Jumat yang lalu, kita telah menyebutkan perkataan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah tabaraka ta'ala, bahwasanya ahlul ma'rifah itu berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala ya dengan dua perkara. Pertama, selalu melihat celah dalam dirinya, banyak dosa, berlumuran noda, lalai dan semacamnya. Hal ini membuat dia senantiasa merasa butuh kepada Tuhannya untuk memperbaiki kondisinya, keadaannya. Membuat dia betul-betul merasa kecil di hadapan kebesarannya. Adapun yang kedua adalah perasaan bahwasanya alangkah banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya yang kurang dia syukuri. Berbagai limpahan karunia tersebut tak sempurna dia syukuri. Ya, inilah dua perkara yang harus seseorang senantiasa melihat dalam dirinya. Banyak dosa, banyak nikmat tak disyukuri. Banyak aib diri, banyak celah, banyak lalai. Berlimpah nikmat karunia Allah Jalla wa'ala yang tak sempurna dia tunaikan kesyukurannya. Berkata Syekhul Islam pada halaman 14, paragraf yang kedua. Qala Syekhul Islam. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, maksud Syekhul Islam adalah Ibn Taymiyah. Al-arifu yasiru ilallahi baina musyahadatil minna wa mutala'ati aibin nafsi wal amal. Orang ahli ma'rifat itu, dia berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala di antara dua perkara. Pertama, musyahadatul minnah. Dia menyaksikan alangkah banyaknya nikmat Allah padanya. Membuat dia tidak takjub dengan semua nikmat tersebut. Ya, dia lihat dirinya diberikan Allah kesehatan, syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga dia tidak takjub dengan kesehatannya, menjadi sombong. Diberikan Allah karunia harta berlimpah, dia syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Dia tahu itu semua nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia dapat bersyukuri. Maka apapun kenikmatan dia lihat semuanya dengan pandangan al-minnah. Itu semua datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia tidak kagum. Dia lihat dirinya rajin ngaji, rajin membaca Quran, mengerjakan kebaikan, bersedekah, berinfak, menyambung silaturahmi. Maka dia saksikan itu semua adalah bagian daripada karunia Tuhan kepadanya. Kebaikan Tuhan untuk dirinya. Bukan karena kehebatan ilmunya, bukan karena mulianya dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirinya hina, ya, hanya Allah yang kasihan kepadanya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa mutala'ati aibin nafsi wal amal. Dia selalu melihat celah dirinya, melihat banyak celah dalam amalannya. Cobalah tadi kita subuh, salatnya gimana? Kira-kira ketika kita berdiri rakaat pertama, kedua, berapa persenkah kita lakukan dengan sempurna? Ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Takut kepadanya. Sedang munajat kepadanya. Ya, kadang-kadang ngantuk kita. Berdiri goyang-goyang. Lama kali Pak Imam ini pun goyang-goyang dia. Ya. Kadang-kadang sujud dahi kita di bawah. Pas di atas tanah. Sementara ruh kita sedang gentayangan tak kemana-mana. Hari ini hari Ahad. Nanti aku mau ke Pantai Melayu. Nyusun acara. Ya. Subhanallah. Jadi dia melihat banyak celah dalam beramal. Berpuasa. Dia lihat diri yang berpuasa. Puasanya pun tak sempurna. Matanya tak berpuasa. Dari yang haram. Hatinya tak berpuasa memikirkan yang haram. Dan semacamnya. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه. Inilah dia makna perkataan Ibnu Taimiyah ini terwujud dalam makna yang terkandung dalam hadis Buraidah, hadis yang sahih, ya, disebut dengan nama Sayyidul Istighfar. An yaqul al-'abdu Sayyidul Istighfar, an yaqul al-'abdu, penghudunya segala macam bentuk istighfar adalah perkataan hamba. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhanku. Ini pengakuan bahwasanya kita ini adalah hamba, Tuhan kita adalah Allah. Dia Rabbun, kita marbubun. Dia Rabbun pencipta, kita yang dicipta. Dia mudabbir, dia yang mengatur. Nahnu mudabbarun, kita diatur. Ya, sehingga apapun yang terjadi dengan kita, kita yakin bahwa ini semua telah diatur oleh Tuhan yang mengasihi kita, mencintai kita. Ya. Jazakallahu khairan. Khalaqtani wa ana 'abduka. Ya Tuhan, Engkau yang telah menciptakan aku. Aku ini hamba-Mu. Nah, yang namanya hamba turut perintah seharusnya. Kata tuannya, kau beli ini di pasar, siap tuan. Kau pergi ke sana, siap. Ini selayaknya hamba. Kata tuannya, jangan kau buat ini ya. Jangan kau tidur pagi, ya tuan. Jangan kau banyak kelemen game, ya tuan. Jangan kau banyak kelemen handphone, ya tuan. Hanya turut perintah. Jangan kau lalai, kerjakan ini, kerjakan itu. Turut perintah, itulah hamba. Kadang-kadang hamba tak turut perintah tuannya. Jangan kau banyak-banyak main game banyak-banyak. Jangan kau banyak tidur pagi banyak-banyak. Tak nampak tuannya, tidur dia. Disuruh kerja, tak dikerjakan. Dan ini tercelah dalam yakni dunia. Karena para karyawan yang digaji mengikuti kesepakatan jam sekian masuk, jam sekian keluar. Gajinya sekian, kerjanya ini, ya, malam hari lembur. Ternyata dia tidur di WC lama-lama. Ya, ini mengkhianati perjanjian, dicela di dunia. Padahal itu ya, ini janji antara hamba dengan hamba. Bagaimana dengan Allah Jalla wa'ala. Maka kita adalah orang yang tak tahu diri, tak tahu diuntung. Tuhan kita Allah Jalla wa'ala, maula kita, ya. Dan kita hamba, tapi kita selalu lalai daripada penghambaan kepadanya. Kadang-kadang kita menjadi hamba bagi syahwat-syahwat kita. Menjadi hamba bagi dinar dan dirham. Ya, lebih mengutamakan dunia daripada negeri akhirat. Sehingga lalailah dari negeri akhirat. An yaqul al-abdu, Allahumma la ilaha illa anta. Ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Khalaqtani wa ana 'abduk, Engkaulah Tuhanku yang menciptakanku, aku ini hanyalah hamba-Mu. Wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Tuhan, aku berupaya semampuku untuk memegang perjanjianku, kesepakatanku dengan-Mu. Semampuku Tuhan. Ternyata kesepakatan kita dengan Allah itu taat tak sempurna. Ya. Sholat kita pun kadang-kadang di belakang selalu. Sholat kita pun selalu terlambat. Kadang-kadang tak khusyuk dan semacamnya. Ya, mastata'tu Tuhan, semampuku. Sungguh aku tak benar ya dengan sempurna menyembah-Mu. Semampuku aku berusaha, wahai Tuhan. untuk khusyuk, walaupun kadang-kadang ngantuk. Ya, ini ikrar seorang hamba. Semampuku menjaga pandangan mata ke Tuhan, kadang-kadang tergelincir juga. Engkaulah Tuhanku, aku ini hamba-Mu. Dalam segala ketaatan aku berusaha untuk mengerjakan semampuku yang terbaik, tapi sering melenceng daripada apa yang ku inginkan, wahai Tuhan. Ya, mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepada-Mu wahai Tuhan dari kejelekan apa yang kubuat. Abu'u bi ni'matika 'alayya. Inilah yang diinginkan oleh Syekhul Islam. Abu'u bi ni'matika 'alayya. Aku mengakui dengan semua nikmat-nikmat-Mu. Afwan, aku mengakui atas semua nikmat-nikmat-Mu padaku. Inilah namanya tadi musyahadatul minnah. Senantiasa melihat banyak karunia Allah yang limpahkan kepadanya, yang harus diakui, dia syukuri, dia pulangkan segala kesyukuran kepada pemberi nikmat Allah Jalla wa'ala. Ya Tuhan, aku mengakui alangkah banyaknya nikmat-nikmat-Mu atasku. Ini musyahadatul minnah. Cobalah sekarang, gigi kita sakit, subhanallah, bengkak, minum madu ini pun tak enak rasanya. Enak karena saya tidak sakit. Subhanallah. Kok lagi sakit? Subhanallah. Apapun tak enak. Ini nikmat besar. Gigi kita ini satu gigi saja nikmat besar. Subhanallah. Gigi berlubang, perawatan gigi berlubang saja berjuta-juta. Mau 3 juta. Bentar periksa. 3 hari datang 500. 700, 400. Satu gigi saja. Nikmat gigi saja tak sempurna kita syukuri. Kadang-kadang malas kita rawat. Subhanallah. Jadi kata beliau, Allah Rasulullah berfirman, Rasulullah bersabda, Abu'u bi ni'matika 'alayya. Aku mengakui Tuhan segala macam nikmat-Mu yang Kau berikan kepadaku. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat udara yang segar. Subhanallah. Saraf-saraf kita ini banyak dalam tubuh kita. Subhanallah. Terjepit saja saraf sudah tak enak hidup kita. Tangan sakit, kaki sakit, jalan tak lurus. La ilaha illallah. Subhanallah. Dahsyat nikmat Allah kepada kita. Lebih dahsyat lagi kurang syukur kita kepadanya. Allahu Akbar. Ya, antum nikmat bisa sujud. Anda pernah sakit vertigo. Tiap kali coba sujud, Masya Allah. Dahsyatnya. Putar-putar bumi ini, berkeringat dingin, muntah-muntah, sampai berapa hari saya tak datang tuh, 3 hari mungkin. Subhanallah, saya lihat antum sujud nikmat terasa, enaknya mereka sujud. Subhanallah, nikmat antum bisa sujud. Subhanallah, sebagian orang tak bisa sujud. Nikmat besar kita bisa ke masjid, sebagian orang tak bisa ke masjid menderita penyakit. Abu'u bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Ini yang kedua. Dan aku mengakui Tuhan banyak dosa-dosaku. Mengakui banyaknya nikmat yang kurang dia syukuri. Mengakui banyaknya dosa yang dia lakukan. Faghfirli, ampunkanlah aku dengan dosa-dosaku ini. Ya, jagalah nikmat tersebut dariku, jangan hilangkan. Maafkan kesalahanku, kelalaianku, wahai Tuhan. Innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sesungguhnya tidaklah ada yang mengampun dosa-dosa kecuali Engkau semata. Ini namanya tadi apa? Sayyidul istighfar. Fajama'a fi qawlihi sallam abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi musyahadatal minnah wa mutala'ata 'aibin nafsi wal 'amal. Dalam hadis ini Nabi menggabungkan dua hal. Dalam perkataan, aku mengakui semua nikmat-nikmat-Mu atasku Tuhan. Dan aku mengakui dosaku. Terdapat dua hal. Pertama adalah menyaksikan nikmat tersebut semua datang daripada Allah. Yang kedua, menyaksikan banyaknya aib dan celah diri dalam diri kita. Ini harus ada. Andai kata kurang satu saja, binasa kita. Ya. Banyak nikmat tak tahu kita daripada Allah. Tak kita syukuri, binasa. Celaka kita. Sehingga muncullah orang-orang sebagaimana Qarun yang berkata, innama utitu ala ilmin indi. Ini semua nikmat karena ilmuku, bukan karena Tuhan. Tuhan tak punya campur tangan ilmuku semua ini. Allahu Akbar. Ini karena dia tidak melihat itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahaya. Lahirlah orang-orang sombong yang mengatakan mali mali ini semua hartaku, hartaku. Sombong. Malaka ya ibn Adam min malika illa ma akalta fa afnaita wa labista fa ablaita wa tasaddaqta fa amdaita. Kau bilang selalu hartaku, hartaku, hartaku. Apa hartamu? Wahai anak Adam. Kecuali apa yang kau makan itu hartamu. Yang belum kau makan mungkin bukan hartamu. Ya, apa yang kau pakai sekarang itu pakaianmu, itu hartamu. Ya, yang di luar belum tentu menjadi hartamu. Kecuali apa yang kau sedekahkan itu yang benar-benar menjadi hartamu. Subhanallah. Andai kata orang ya lupa melihat nikmat Allah kepadanya, lahirlah sifat ujub, bangga, sombong sebagaimana penyakit Qarun dan Fir'aun. Subhanallah. Yang kedua, orang yang tidak pernah yakni merasa kurang dalam beribadah, melihat seolah-olah sempurna ibadahnya. Ya, melahirkan sifat ujub. Aku sudah tiap hari bersedekah. Aku sudah ngaji bertahun-tahun. Ya, aku sudah ini, aku sudah itu. Lahirlah kesombongan. Ya, akhirnya melihat orang semua dengan kacamata kehinaan. Ah, belum ngaji kan tuh. Ah, ada apa-apa itu. Ah, ini masih belum pahaman hajinya. Akhirnya apa? Jadi sombong. Kayaknya ahli bid'ah masuk neraka tuh mereka semua tuh. Ya, melihat orang dengan kacamata kesombongan. Sementara yang namanya tawadhu itu adalah engkau melihat orang-orang itu lebih baik daripadamu. Itulah tawadhu. Kau lihat orang yang lebih tua darimu, kau katakan, "Subhanallah. Banyak dia sudah mengumpulkan amal ibadah. Aku ini apa?" Ya. Tua-tua-tua kejemur. Ibadah kurang. Umur aja yang kuat, umur aja yang banyak. Lihat anak-anak yang masih muda-muda, subhanallah. Sedikit dosanya dibandingkanku. Itulah namanya tawadhu. Famushahadatul minnah tujibul mahabbata wal hamd. Tujibu lahul mahabbata wal hamd wa syukra li waliyyin ni'am wal ihsan. Seorang hamba ketika menyaksikan semua nikmat itu dari Allah, maka melahirkan cintanya kepada Allah. Pujian kepada Allah, syukurnya kepada Allah sang pemberi nikmat yang senantiasa memberikan kepadanya kebaikan. Ya. Ada hamba di dunia, ini diberikan ini baju, ini celana, ini pakaian, ini makanan. Kasih banyak Tuhan, sungguh Tuhan betul-betul baik kepada saya. Luar biasa Tuhan. Ya Allah, semoga Allah beri balasan kepada Tuhan. Ini hamba yang pandai bersyukur. Hamba yang kufur. Nah, baju, celana, ini kunci mobil, ini rumah. Alah, baju jelek, baju second. Makanan tak enak. Dicelanya semua pemberian Tuannya. Rumah pun kayak gini, aku mau rumah bertingkat. Subhanallah. Ini hamba yang tak pandai bersyukur. Istri yang pandai bersyukur. Nah, adik, ini. Makasih banyak, Bang. Jazakumullah khairan. Cukup ini, insyaAllah cukup, Bang. Subhanallah, dipada-padakannya, dicukup-cukupkannya. Tak pernah mengeluh. Tak pernah mencela pemberian suami. Ini istri yang pandai bersyukur. Istri yang tak pandai bersyukur, ah dibeli mobil ini, aku mau mobil itu bang. Murah ini mobil ini. Mobil sana aku mau. Tetangga-tetangga kita mobilnya mahal-mahal. Mobil kita mobil kombet. Istri tak pandai bersyukur. Ya. Banyak orang tak pandai bersyukur. Kepada hambanya tak pandai bersyukur. Kepada makhluk tak pandai bersyukur. Anak-anak yang tak pandai bersyukur kepada orang tuanya, mencela orang tuanya, mencela pemberi orang tuanya. Kadang-kadang marah kepada orang tuanya. Ini anak tak pandai bersyukur. Subhanallah. Demikian hubungan hamba dengan Allah. Hamba yang sadar benar bahwa semua nikmat datang daripada Allah, melahirkan kesyukuran, pujian, pujaan kepada Allah Jalla wa'ala. Wa mutala'atu 'aibin nafsi wal 'amal. Sementara dia sentiasa melihat dalam dirinya banyaknya celah, aib dalam amalan pun demikian, tak sempurna amalannya. tujibu lahu dhulla wal inkisar. Banyaknya perasaan kita selalu berdosa, banyak cela, banyak aib, ini akan melahirkan sifat adzul, merasa hina di hadapan Allah. Walinkisar, merasa benar-benar dia terpuruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waliftiqar, dia benar-benar merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Dia Tuhan yang Maha Kuat, yang Maha Hidup. Dirinya lemah, diri hamba lemah, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi kulli waqtin, dalam setiap waktu dia butuh Allah. Sehingga senantiasa bergantung kepada dalam segala waktu. Subhanallah. Ya. Hidupkan mobil kan bismillah, ya Allah ma'ini ya Tuhan, bantu aku. Dalam segala hal, buka pintu, bismillah Allah ma'ini ya Tuhan, bantu saya. Dalam segala sesuatu, pakai sandal pun ya Allah, bantu saya. Tak pernah berlepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala keadaan. Wan la yara nafsahu illa muflisan. Ahli ma'rifah itu melihat dirinya selalu dalam keadaan muflis. Bangkrut diriku ini sebenarnya. Kalau tidak kena rahmat Tuhan, hancur, bangkrut. Aku ini tak ada apa-apa, muflis. Ini seharusnya kalau dia bilang, aku ini hebat, aku ini udah ngaji lama, aku ini, aku ini itu. Binasa dia. Dia selalu melihat dirinya apa? Aku ini orang bangkrut, orang miskin, orang fakir. Tanpa Allah SWT. Butuh kepada Allah. Ya. Wa aqrabu babin dakhala minhu al-'abdu 'ala Allah ta'ala wal iflas. Ini pula, ya. Bab yang paling gampang, paling mudah membuat seseorang masuk ke dalam pintu Allah Subhanahu wa taala, dicintai Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada Allah adalah babul iflas. Bab melihat selalu dirinya itu kurang, bangkrut. Ya. Sehingga dia berusaha untuk menyempurnakan kekurangannya. Fala yarul nafsihi halan wala maqaman. Tak pernah dia melihat dirinya itu memiliki kedudukan yang tinggi, kedudukan yang hebat. Wala sababan yata'allaqu bih. Tak pernah dia melihat dirinya itu punya sesuatu yang hebat yang dijadikan sebagai tempat bergantung. Kadang-kadang kita bergantung dengan jabatan kita. Ya, aku profesor doktor nih, aku rektor ini, aku itu. Ya, bergantung kadang-kadang dengan harta kekayaan kita. Bergantung dengan orang-orang yang ada bersama kita. Aku punya backing, aku punya decking, aku punya ini. Dia katakan ya Tuhan. Ya, aku fakir, miskin, bangkrut, tak ada apa-apanya. Tempat bergantung kerapuh kecuali dengan dirimu ya Tuhan. Jangan pernah kau lepaskan ketergantunganku kepadamu. Ini seharusnya. Ya. Makanya kalau andai kata pagi hari dikumandangkan hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Apa yang kita bilang? Apa yang kita bilang? La haula wala quwata illa billah. Sebenarnya kalau kita resapi maknanya begitu dalam ya Tuhan. Tak ada daya upayaku ini untuk dapat sholat ke masjid. Tidak ada kekuatan wahai Tuhan kecuali dengan Engkau semata. Itulah namanya iqrar. Ya, itu namanya i'tiraf, tahu kita diri kita ini lemah. Subhanallah. Antum ini bisa kemari hadir subuh-subuh. Allahu Akbar. Ini semua karena minnah daripada Allah. Karena karunia Dia semata yang menggerakkan antum, yang membangunkan antum di kala malam sebelum subuh. Nikmatnya kepada kita. Banyak Allah haramkan nikmat ini. Subhanallah. Tak dapat sholat ke masjid. Ya. Tak dapat menghadiri kajian. Nikmat besar. Katakanlah haula wala quwata illa billah. Ya. Kata beliau, wala wasilatan minhu yamunnu biha. Ya Tuhan, jangan Kau pernah berikan kepadaku berbagai macam sarana, ya, sehingga dengan sarana yang Kau berikan itu aku merasa punya kedudukan memberikan nikmat kepadamu. Hal yang fatal adalah kita merasa memberi nikmat kepada Allah, itu hal fatal. Allah tak butuh kita sama sekali. Ketika masuk orang-orang Arab ke dalam Islam, mereka berkata sebagaimana Allah ungkap dalam Quran, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum. Mereka merasa sudah hebat memberi nikmat yang besar kepada Muhammad dengan keislaman mereka. Katakan Muhammad, ya, balillahu yamunnu 'alaikum. Seharusnya akan benar-benar sadar itu nikmat, seharusnya akan sadari Allah yang berikan kepada kalian, yang memberikan petunjuk. Jangan merasa kau merasa telah memberikan nikmat dengan keislamanmu. Kau mau masuk Islam, silakan untuk dirimu. Tanpamu Islam akan berkibar benderanya. Ya, ini namanya al-minnah. Al-minnatu 'alal 'amal. Dia merasa bahwasanya apa yang dia buat semua itu, ya, nikmat besar yang dia berikan kepada Allah. Tidak. Itu semua yang kita lakukan kembali kepada kita belaka. Tidak pernah Allah mengambil keuntungan sedikit jua pun. Kata Allah ketika kita menyembelih kurban, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Jangan kau kira daging dan darah yang dialirkan itu untuk Allah, untuk kalian makan sendiri. Allah enggak butuh. Walakin yanaluhu taqwa minkum, yang datang kepada Allah ketakwaan kalian. Subhanallah. Ya. Paham antum bahasa saya ini? Paham, Mbak? Jujurlah, ini agak Ibnu Qayyimah gini-gini emang. Paham ya? Tinggi ya? Subhanallah. Bal yadkhulu 'ala Allah Ta'ala min babil iftiqari sarfi. Tetapi kalau dia mau menghadap Allah, masuk ke pintu Allah, diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada jalan kecuali dari bab selalu merasa dirinya miskin, fakir, butuh Allah. Ya, murni dia tak bisa apapun juga tanpa Allah. Murni dia begitu butuh bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murni dia lepaskan segala macam kelemahan keinginannya untuk dapat bergantung kepada kekuatan Allah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal iflasil mahdhi. Ya. Ya, itulah masuk ke dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan merasa benar-benar bangkrut, dirinya hancur. Taulah antum bagaimana orang bangkrut. Saya beri perumpamaan. Tentu bagi Allah perumpamaan sempurna. Ketipu usahanya. Habis bangkrut, gulung tikar. Kaya raya, tiba-tiba habis semua. Terbakar, ketipu orang. Tak ada uang spesial pun. Apakah mungkin datang dia minta bantuan kepada orang yang tidak bisa membantu dengan sombong. Kau bantu aku dulu, habis semua usahaku, hancur, bangkrut ini. Tolong beri uang. Itu disepak kawan. Datang nangis. Tolonglah akhi, untuk melihat rumahku hancur. Tengok usahaku terbakar. Gulung tikar, ditipu, tolonglah pinjamlah. Nah, itulah nanya babul iftiqar. Ya, dia pun iba hatinya, ya Allah. Ya pula hanyalah untuk modalmu. Begitulah kalau kita mau masuk kepada Allah Jalla wa'ala. Menuju pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuju keridhaannya, kecintaannya, masuklah daripada pintu al-iftiqar. Masa diri kita fakir, masa diri kita bangkrut. Kalau kita masuk kepada Allah tak membawa sifat ini, perasaan bangkrut, perasaan fakir, kebalikannya, bagikan perumpamaan orang, ya, yang masuk kepada hotel, ya, hartanya berlipat-lipat, rekeningnya penuh. Dengan sombongnya dia akan milih, hei tolong ini, aku bukakan pintu, hei ini tolong ini, ini tolong. Ya, aku mau hotel bintang 5, aku mau kelas yang paling mahal, ini ATM, ini segala macam. Dengan pintu kesombongan. Subhanallah. Ya. Maka kita masuk ke dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya, masuk menghadap Allah Jalla wa'ala dari pintu iftiqar, al-iflasi, sarf. Merasa kita orang yang bangkrut, yang paling hina, paling dina, pelaku kejahatan, pelaku dosa-dosa. Wadukhul, ya, wadukhul iman kasaral faqru wal maskanatu qalbah. bagaikan perumpamaan orang yang masuk, ya, sementara kefakiran, kemiskinan melanda hatinya, ya, hatta wasalat tilkal kasrah ila suwaidaihi, sampai-sampai kehancuran itu telah masuk ke dalam relung-relung hatinya, terkecil, habis, hancur hatinya. Bagaikan orang yang putus asa, kadang-kadang gara-gara putus cinta, subhanallah, remuk, redam hatinya, hancur. Carinya lah tali. Hancur, tak ada lagi harapan baginya. Udahlah, bunuh diri aja aku. Carinya pohon tugi. Subhanallah. Fansada'a wa syamalathu al-kasra min kulli jihati. Hatinya hancur lebur dari semua sisi perasaannya. Wa syahida daruratahu ila rabbi azza jalla, maka tak ada lagi tempat dia bergantung. Dia saksikan betapa butuhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kamali faqatihi wa faqri, ila sempurna kefakirannya, kebangkrutannya, kebutuhannya kepada Allah. Wa anna fi kulli dharratin min dharratihi adh-dhahirati wal batinati faqah tamma. Sesungguhnya dia dalam segala sesuatu yang terkecil dalam dirinya ini, semuanya, ya, yang tampak, yang tersembunyi, benar-benar butuh kepada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Yang terkecil, urat-urat kita ini nampaknya kecil. Subhanallah, terjepit aja satu, aduh. Bapak, bagaimana kita mau sombong kepada Allah Jalla wa Ala, Subhanahu wa taala. Ya? Segala sisi diri kita yang terkecil pun semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata beliau, wa daruratin kamilatin li rabbih tabaraka taala. Dia melihat mau tak mau, ya, darurat, dia harus butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu in takhalla anhu tarfata ainin. Kemudian dia punya keyakinan, kalaulah Allah berlepas diri darinya sesaat, halaka wa khasir, hancur dia, merugi dia, khasaratan la tujbar, bangkrut yang tak akan pernah dapat kembali berdiri tegak lagi. Ya, illa an ya'udallah ta'ala alaihi wa yatadarakahu birahmatih, kecuali karena Allah semata yang ingin berbuat baik kepadanya, yang segera mengejar kehancurannya, Allah bangunkan kembali dia dengan rahmatnya daripada keterpurukan, kehancuran. Subhanallah. Satu paragraf lagi, okay? Saya tengok sudah mulai ada yang ngantuk ini. Wala tariqa ilallahi, tidak ada jalan kepada Allah aqrabu minal ubudiyah, daripada jalan memperhambakan diri kepada Allah. Jangan kita merasa sok, merasa hebat. Tak ada jalan yang paling dekat mendekatkan diri kepada Allah kecuali kita benar-benar sadar bahwasanya kita ini hamba yang wajib kita berikan penghambaan kepada Tuhan kita. Wala hijaba aghladhu minad da'wah, tidak ada hijab yang menghalangi seseorang daripada Allah, daripada ad-da'wah, pengakuan hamba dia hebat, pengakuan hamba dia kuat, pengakuan hamba dia tak butuh Allah. Ini yang membuat dia terhalang. Wal-ubudiyyatu madaru ala qa'idataini, yang namanya penghambaan itu bertumpu pada dua kaidah. Huma asruha, itulah dasarnya. Wahuma hubbun kamil, yang pertama, kaidah yang pertama yang di atasnya bertumpu semua penghambaan, hubbun kamil. Kalau benar-benar kau mewujudkan penghambaan yang sempurna, maka hendaklah kau pahami penghambaan sempurna bertumpu pada dua hal, hubbun kamil, kecintaanmu yang sempurna kepada Allah. Dari mana itu terjadi? Itu semua terjadi gara-gara engkau sadar semua nikmat datang daripadanya. Cintalah padanya. Tapi kau ketika merasa itu semua karena ilmumu, karena kehebatanmu, kepintaranmu, tak akan sampai kepada penghambaan yang benar. Yang ada adalah kesombongan kepada Tuhanmu. Inilah dua bentuk poros ya di atasnya berdiri penghambaan kepada Allah Jalla wa'ala. Pertama, hubbun kamil, kecintaan yang tulus. Ini adalah hasil daripada proses yang tadi kita sebutkan, apa? Musyahadatul minnah. Ketika dia lihat semua karunia datang daripada Allah SWT, maka bertambah-tambahlah cintanya kepada Allah. Sempurnalah cintanya kepada Allah. Ini betul penghambaan yang benar satu sisi. Wah, Akbar. Sebagaimana dalam dunia ini, jika ada orang begitu baik kepadamu, segala sesuatu dia berikan kepadamu. Dia bimbing, dia beri petunjuk, dia berikan kepada engkau segala yang kau inginkan. Betapa kau cinta kepadanya. Subhanallah. Cinta-cintanya. Selalu kau ingat dia, kebaikannya. Kau ingin tahu tentangnya. Kau ingin dekat kepadanya. Kau cari jalan bagaimana supaya kau dekat kepadanya. Dalam kehidupan dunia. Demikian. Ya, kau cari muka bagaimana supaya dicintainya. Subhanallah. Ya. Ini yang pertama. Adapun poros yang kedua, jadi tadi hubbun kamil. Poros yang kedua, wa dhullun tam. Apa itu dhullun tamun? Ya. Perasaan engkau hina yang sempurna kehinaanmu. Dhullun tam, merasa dirimu hina, berlumuran aib dan dosa. Kurang syukur kepadanya. Ibadah pun tak pernah sempurna, sehingga engkau merasa dirimu benar-benar tak ada apa-apanya kepada Allah SWT, di hadapan Allah SWT. Tak pernah kau anggap sedikit juga pun ada kehebatanmu di mata Allah SWT. Semua kau anggap tak ada apa-apanya. Subhanallah. Segala macam peribadah yang kau lakukan, kau katakan, ya Tuhan, semoga kau terima ibadahku ini. Tak sempurna ibadahku ini, dan kau maha pengampun, maha penyayang. Itu namanya dhullun tam. Kalau anda kata tak ada dhullun tam, baru pergi haji, baru pergi umrah, sombongnya setengah mati. Subhanallah. Ya, ini namanya dhullun tam. Kehinaan yang sempurna, sepenuhnya. Dianggap tak ada apa-apanya dirinya ini. Semua karena kasih sayang Allah semata. Dhullun tam. Wa man sya'uha dhainil aslaini an dhainikal aslai al-mutaqaddimaini. Keduanya ini berpangkal daripada dua hal yang tadi disebutkan. Wahuma musyahadatul minnah allati turithul mahabbah. Yang pertama, ketika hamba melihat semua nikmat daripada Allah, ya inilah yang akan menggiring dia sehingga mencintai Allah dengan sempurna. Tengoklah Ibrahim, cintanya sempurna kepada Allah, karena dia merasa tak dapat disyukur nikmat Allah yang besar kepadanya. Apapun perintah Allah dilakukan. Kata Allah, Ibrahim, bawa anak sama ibunya sana. Bawa anak dan istrimu sana. Bawa tempat yang jauh. Letakkan di lembah, tak ada kehidupan badannya. Letakkan di sana, di sisi rumahku. Siap ya Allah, letakkannya. Sekarang kau tinggalkan mereka berdua. Ditinggalkannya. Sedih hatinya, meninggalkan kedua kekasih hatinya. Tak dia menoleh. Takut terganggu dia. Keikhlasannya kepada Allah SWT. Takut terganggu dengan perasaan. Sehingga datang dari belakang Hajar, Ibrahim, Ibrahim, kau tinggalkan yang berdua di sini. Tak menoleh, tak menjawab, terus berjalan. Sampai akhirnya berkatalah Hajar, apakah memang Allah perintahkan engkau seperti ini? Dia hanya mengangguk. Lihatlah apa kata Hajar, kalau memang perintah Tuhan mau pergilah, tak akan mungkin Tuhan menyia-nyiakan kami. Selamat Ibrahim daripada ujian. Allahu Akbar. Disuruh Allah, kau sembelih putramu. Putra mulai besar, begitu cintanya kepada putranya. Allah cemburu kepada Ibrahim, karena Allah telah mengangkat Ibrahim sebagai kekasihnya. Dia uji Ibrahim, kau sembelih putramu. Dia sembelihnya. Subhanallah. Disuruh Allah, kau bangunkan untuk rumah. Dibangunnya. Lihat ketika dia membangun rumah Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dia ucapkan? Rabbana taqabbal minna. Ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima dari kami ini, amalan kami ini. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa tub alaina, ya Allah, terima taubat kami ini. Bangun Ka'bah, dia mengatakan terima taubat kami. Karena itulah kita selepas sholat, apa yang Allah perintahkan pertama kali? Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astagfirullah. Mengapa demikian? Agar kita sadar sholat kita itu entah macam mana sebenarnya. Suruh kita beristighfar. Bukan kita habis maksiat. Ini habis sholat, ruku, sujud. Disuruh Allah untuk beristighfar. Agar hilang segala macam sifat ujub kita. Yang kita kerjakan ini tak sempurna. Subhanallah. Wa mutala'ati aibin nafsi wal amali allati turithu dhullat tam. Yang kedua, perasaan selalu ya, banyak celah, banyak aib dalam dirinya, ini yang menggiring dia sehingga benar-benar menjadi makhluk yang begitu hina dina di hadapan kebesaran Tuhannya. Kalau kita merasa mulia di hadapan Allah, hancur kita, hancur habis. Jangan pernah merasa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Semua karena rahmat Allah semata kita dibimbing dengan segala macam kebaikan ini. Wa idza kana al-'abdu qad bana sulukahu ila Allah ta'ala 'ala hadhainil aslaini lam yadhfar 'aduhu bihi 'ala illa 'ala ghirrah. Kalau hamba mampu membangun penghambaan kepada Allah di atas dua perkara ini, musuhnya iblis syaitan tak akan mampu menguasainya kecuali sesekali ketika dia apa? Lalai. Ya, lalai. Ya, masuklah setan. Lalai jantung ngaji, masuklah setan tuh. Jangan pernah lalai ngaji, datang ngaji terus. Mau datang ustaznya, mau tak datang standby menunggu ilmu. Alah, paling ustaz fulan tak datang ya kawan, tak datang dia. Subhanallah. Tetap datang. Baru sedikit geledek, buar. Hujan kayaknya nih ah. Allah, kalau hujannya sholat jemaah pun tak wajib, apalagi ngaji. Baru jangan pernah lalai, nikmati kajian sehingga antum merasa stres kalau enggak ngaji. Aduh, ada yang enggak pos ini kayaknya nih, ada yang kurang nih. Aduh, kacau ini enggak ngaji ini. Begitu sebagian orang, aduh kacau ini lama kali kajian. Ah. Tak jam 6 tak berhenti juga kawan tu. Dia pulang balik minum, kami enggak. Anallah. Iya, jadi illa ala ghirratin wa ghailatin. Kecuali ke dalam kondisi dia lalai lengah. Wa ma asra'a ma yun'ishuhu Allah azza wa jalla wa yujbiruhu wa itadarakahu birahmati. Hamba yang seperti ini, yang merasa dirinya begitu hancur, hina, dina, fakir kepada Allah, begitu dahsyatnya Allah segera mengangkatnya, membantunya, menolongnya, membangunkannya, mengingatkannya, memuliakannya dengan rahmatnya Allah Jalla wa'ala. Tapi kalau hamba sombong-sombong, sok-sok, tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sebagaimana hamba tadi dalam hamba dunia butuh kepada Tuhannya, Tuhannya begitu cepat mewujudkan semua kebutuhannya. Subhanallah. Tadi hamba dalam perumpamaan hamba dunia, ya Tuhan terima kasih banyak gini-gini, aku mengabdi kepada Tuhan, apapun akan kukerjakan. Ini hamba akan dicintai Tuhannya. Kalau dicintai Tuhannya, apapun dibilangnya, apapun diharapkannya, segera Tuhannya akan memberikan. Subhanallah. Sakit segera dibawa tuannya ke rumah sakit. Apapun juga. Merintih seketika dia bawa. Kenapa? Karena memang benar-benar dia menyempurnakan kecintaan kepada tuannya. Menyempurnakan penghambaan kepada tuannya. Subhanallah. Sehingga tuannya pun sempurna cinta kepadanya. Sempurna menolongnya, mengangkatnya daripada keterpurukan. Menyembuhkannya daripada penyakit. Begitulah jalan menuju Allah SWT. Inilah namanya ilmu suluk. Inilah namanya ilmu tariqat. Ini tariqat yang datang dari sunnah Nabi. Bukan tariqat yang dikarang-karang bid'ah. Tariqat ini, tariqat itu. Tak banyak, tak beratus jumlah tariqat. Kami mau bersuluk dulu. Ini namanya bersuluk tuh, ini dia. Tasawuf tuh ini dia. Kalau anda kata dia bilang tasawuf. Subhanallah. Walaupun sebenarnya tidak ada nama tasawuf dikenal di masa sahabat Nabi SAW, intinya bagaimana seorang sampai kepada Allah SWT. Beginilah caranya yang paling dekat. Ini ilmu-ilmu dalam nih, diberikan kepada antum ini. Ya, semoga kita dapat menerapkannya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum kopikan buku ini. Ini jadi kajian kita kapan enggak ada ustaz.